kan datang esok pagi. Super melengkar bak kue lemper. Itulah cinta yang bikin ulah tua atau remaja. Itulah cinta yang bikin ulah gadis atau jaja. Setengah gila. Ada yang hidup tanpa ikatan, katanya kawin tertinggal zaman, dan kumpul kebo jadi aliran. Tak peduli omongan setan lewat. Gila. Gila.